wa inda wa iza'a wa hidha'a wa tilqa'a wa thamma wa huna wa ma ashbaha dhalik. Dharful makan adalah isim makan. Isim yang menunjukkan tempat dalam keadaan mansub dengan takdir fi. Sebagaimana di dharful zaman, takdirnya adalah takdir maknawi. Contohnya amama, khalfa, kudama, wa ra'a, wa fauqa, wa tahta, wa inda, wa iza'a, wa hidha'a, wa hidha'a, wa tilqa'a, wa thamma, wa huna, wa ma'ashbaha dhalik. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala taqaddama anna dharfa nu'an dharful zaman wa qad sabaqal kalamu alaihi wa dharful makan wal kalamul an fi wa anna kullan min hayu samma maf'ulan fi. Telah berlalu penjelasannya bahwasanya dharaf itu ada dua macam. Dharaf zaman, ya, dan telah berlalu penjelasan tentangnya. Dan dharful makan. Ya. Sekarang pembahasannya adalah tentang dharful makan. Dan masing-masingnya disebut dengan maf'ul fi. Dharful makan adalah ismu al-makan al-mansub bitakdiri fi. Contohnya, jalastu amama syekh. Baik. Dharful makan adalah isim makan yang mansub dengan takdir fi. Kalau kita contohkan apa namanya i'rabnya, jalastu fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidamiri rafa mutaharrik watta damir muttasil mabni ala Ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun amama darhu makan mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudhaf الشيخ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة ala akhirihi. Taib. Qala nahu jalastu amama syekhi fa amama dhurfu makan li annahu isim mansub baqa fihi al-hadath wa huwa al-julus. Ya, waqa'a fihi al-hadath. Amam adalah dharfu makan karena terjadi padanya kejadian. Terjadi di situ, bukan padanya, di situ kejadiannya. Yaitu apa kejadiannya? Al-julus, duduk. Ya, di mana itu? Di depan. Depan siapa? Depan Syekh. Ya. Yaitu di dengan takdir fi jalastu fil makan alladhi amama syekh, aku duduk di tempat yang tempat itu ada di depan syekh. Wa amama mudaf syekh mudafun ilaih. Wa misaluhu minat tanzil qawlu Ali al-A'la. Dan contohnya dari Al-Quran, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Ya, فَوْقَ عِبَادِهِ. Dharful makan, tempat. Mana Allah? فَوْقَ عِبَادِهِ. عَلَى الْعَرْشِ. Ya, jelas. Di atas hamba-hambanya. Ya, فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إِسْمُ الْمَكَانِ إِسْمُ الزَّمَانِ. خَرَجَ biqaulihi isim makan, yaitu pada pengertian isim zaman. Ya, karena kalau isim zaman dia berarti adalah apa? Adalah dharful zaman. Kharaja biqaudihi al-mansub al-marfu wal-majrur ya nahu makanu zaidin hasanun, misalnya makanu zaidin hasanun, tempatnya Zaid baik. Atau jalastu fi makani Zaidin, aku duduk di tempatnya Zaid. Makan di sini, makan berarti tempat kan, ya isim makan juga, tapi dia dalam keadaan marfu dan dalam keadaan majrur, maka dia bukan sebagai dorfu dorfu al makan. Fala yuqalu lahuma dorfun fil istilah, tidak dikatakan ya masing-masingnya adalah dharaf secara istilah. Wa qawluhu bi taqdiri fi, dengan takdir fi. Ait takdiri maknaha wa huwa adzarfiyah. Ya, yaitu takdir maknaha ya. Qawluhu bi taqdiri fi adalah takdir maknaha wa huwa adzarfiyah la takdir lafziha, kama taqaddam. Yaitu takdir maknanya yaitu dorfiyah, ada makna dorfiyah menunjukkan makna tempat atau makna di situ. Walaupun tidak bisa digantikan secara lafaz dengan di, kalau di ininya ya dengan fi misalnya, fi amami syekh misalnya, enggak ada fi amami syekh, tidak ada. Ya, tapi apa? Tapi di situ dia menunjukkan ada makna fi. Nah, fa kharaja bihi ismul makan al mansub ala ghairi taqdiri fi. Nahu ahbabtu makana Zaidin. Ya. Maka kharaja di sini fa kharaja bihi ismul makan al-mansub ala ghairi takdiri fi. Nahu ahbabtu makana Zaidin. Aku menyukai tempatnya Zaid. Ya. Makana huna maf'ulun bih wa laisa dharfa makan. Ya, kenapa? Di anna al hadas wa huwa al hub waqa alaihi wa lam yaqa fi. Li anna al-hadath wa huwa al-hub waqa'a alayhi wa laysa wa lam yaqa' fih. Ya, intinya demikian ya, tidak bukan dia jadi objek, bukan terjadi di objeknya, tapi ke objeknya. Demikian kurang lebih. Sehingga dia bukan maf'ulun fih di sini, melainkan maf'ulun bi. Qala وظروف المكان كثيرة أيضا ذكر المصنف منها 13 ظرفا. Dan ظرف makan ini banyak juga, dan musannif menyebutkan 13 di antaranya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.